Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dan kita masih di pelajaran yang ke-27. Nah, halaman 186 pada poin yang 16. Barakallahu fikum. Poin 16 perintahnya adkhil la nahiyata alal af'alil atiyati. Masukkanlah la nahiya pada fi'il-fi'il berikut ini. La nahiya, la yang memiliki arti larangan. Nah, diartikan janganlah. Barakallahu fikum. La nahiya itu termasuk huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Nah, dia itu masuk hanya pada fi'il mudhari', kemudian fi'il mudhari'nya menjadi apa? Majzum. Apa tanda jazmnya? Bisa sukun, bisa hadfun nun, bisa juga hadfu harfil illah. Nah, yang kita dapati untuk lembar-lembar ini masih madzum tandanya sukun. Kalau fa'ilnya mustatir wujuban ana, anta, nahnu, gitu ya, berarti madzumnya dengan sukun. Yang hadfun nun itu ketika fa'ilnya alif atau wawu atau iya mukhatabah. Kalau majzumnya hadfu harfil illah yaitu pada fi'il yang berakhiran huruf ilat. Nah, barakallahu fikum. Di situ fi'il mudhari'nya tazuru. Nah, artinya kamu mengunjungi atau kamu sedang mengunjungi. Kemudian kemasukan la nahiya di sini. Maka bikin fi'il ini menjadi majzum yaitu ra'nya disukun menjadi la tazur gitu kan. Ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada ra. Nah, ketika itu wawunya ketika itu apa? Salah satu sukun harus dibuang supaya tidak ketemu dua sukun. Nah, karena sukun yang pertama berada di huruf ilat, maka pembuangan sukun sekaligus dengan huruf ilatnya. La tazur, la tazur. Nah. Kemudian la takum sama dengan la tazur. Wawunya dibuang, mimnya disukun. La tasum, mimnya disukun, wawunya dibuang. La tatuf, sama. La tabul. Nah, artinya jangan kamu berkunjung, jangan kamu berdiri, jangan kamu puasa, jangan kamu tawaf, berkeliling, jangan kamu kencing. Nah, sekarang poin 17, silakan siapa yang baca, diartikan. La takul hakadha. Artinya? Kamu jangan mengatakan seperti ini. Iya. Ahsanta. Nomor dua. La tazurni fil masa'i. Artinya? Janganlah engkau mengunjungiku sore hari. Enam. Ahsanta. Nomor tiga. La tatuf bil kuburi. Jangan tawaf di kuburan. Iya, ahsanta. Nomor 4. La tasum yaumal idi. Jangan berpuasa pada hari Id. 6. Boleh diartikannya singkat tanpa menyebut janganlah kamu. Kamunya enggak dibaca enggak apa-apa, tapi maksudnya harus mengerti bahwa ucapan ini diberikan kepada siapa ini? Orang yang sedang diajak bicara itu ada yang hadir diajak bicara. Bukan pada orang yang tidak hadir terus antum bicara, jangan kamu puasa. Nah, itu. Artinya harus diberikan kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, dan mukhatabnya di sini laki-laki, tasum. Kalau perempuan maka dia berubah ya, la tasumi. Nah. La takuli, la taju, tazuri, la tatufi. Itu kalau perempuan yang diajak bicara. Asalnya tatufina, takulina, tazurina, tasumina. Kalau fa'ilnya anti, yang diajak bicara perempuan maksudnya, wawu enggak dibuang, wawu enggak dibuang. Nah, la takuli, karena tidak ketemu dua sukun. Ya, lanjutkan. La takun kaslana ya waladu. Artinya, jangan menjadi malas wahai anak. Iya, janganlah engkau jadi pemalas wahai anak. Berikutnya. La takum min guna. Jangan berdiri di sini. Iya. La takum min huna, jangan berdiri di sini. Nah, berikutnya ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Hamidun ba'a. Hamidun ba'a. Arijalu ba'u. Arijalu ba'u. Aminatu ba'at. Aminatu ba'at. Anisa'u bi'na. Anisa'u bi'na. Anta bi'ta. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Antum bi'tum. Anti bi'ti. Antu bi'ti. Antuna bi'tuna. Antuna bi'tuna. Ana bi'tu. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Nahnu bi'na. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke fi'il ajwab, yaitu fi'ilnya mu'tal ain, yang dia itu ainnya berasal dari ya. Ainnya berasal dari ya, berbeda dengan yang telah kita lewati fi'il ajwab yang dia itu ainnya berasal dari wawu, disebut ajwab wawi. Yang telah dilewati disebut ajwab wawi, seperti qala, soma, syaro itu ya. Kalau ini sekarang masuk ajwab ya'i. Namanya ajwab apa? Ya'i, yaitu fi'il yang mu'tal ain, yang ainnya berasal dari ya. Namanya apa? Ajwab ya'i. Ba'a asalnya baya'a. Nah, barakallahu fikum. Mudore, ketika fi'il-fi'il ini bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, nam dibaca kasro, bi'tu. Kalau yang berasal wawu dibaca doma, kultu, gitu ya. Kultu kalau sekarang dibaca kasro, bi'tu. Sudah dijelaskan pada awal pelajaran lalu, kenapa dibaca doma, kenapa dibaca kasro, ya enggak? Nah, sekarang coba dimasukkan yang poin 19. Asnid ja'a wasaro ila dhoma iri kama fit tamrinid sabiki. Musnadkan, sandarkan ja'a dan saro kepada domir-domir seperti pada latihan yang sabik, yang lewat, yaitu di atas. Nah, siapa? Nyoba. Hamidun ja'a, arijalu ja'u, gitu. Sampai nahnu. Ahmadu ja'a, at-tullabu ja'u, Khadijatu ja'at, al-ummahatu ji'na, anta ji'ta, antum ji'tum, anti ji'ti, antunna ji'tunna, ana ji'tu, nahnu ji'na. Nah, ahsanta. Berikutnya saro. Hamidun saro, arijalu saru, aminatu sarot, an-nisa'u sirna, anta sirta, antum sirtum, antu anti sirti, antuna sirtunna, ana sirtu, nahnu sirna. Nah, barakallahu fikum. Apa arti saro? Saro yasiru artinya berjalan, berjalan. Nah, Berikutnya ikra ma yali. Bacalah berikut ini. 6. Mau dibaca bareng apa bergantian? Ya, kita coba baca berapa kata bareng. Ghaba zamili yauman wa ana ghibtu yaumaini. Ghaba zamili yauman wa ana ghibtu yaumaini. Temanku tidak hadir satu hari dan aku tidak hadir dua hari. Temanku tidak hadir satu hari dan aku tidak hadir dua hari. Mata cikta ilal jami'ati. Mata cikta ilal jami'ati. Kapan engkau datang di universitas? Kapan engkau datang di universitas? Jitu fi dzil qa'dah. Jitu fi dzil qa'dah. Aku datang pada bulan dzul qa'dah. Aku datang pada bulan dzul qa'dah. Bikam bi'ta sayyarataka ya Amru. Bikam bi'ta sayyarataka ya Amru. Dengan harga berapa engkau menjual mobilmu wahai Amr? Dengan harga berapa engkau menjual mobilmu wahai Amr? Bi'tuha bi samaniyati alafi alafin bi samaniyati alafi riyalin. Bi'tuha bi samaniyati alafi riyalin. Bi samaniyati alafi riyalin. Aku menjualnya dengan 8.000 real. Aku menjualnya dengan 8.000 riyal. 6. Sobat nomor 4 siapa membaca? Asya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimakkata wa bil madinati munawwarati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asya di Makkah dan hidup di Makkah dan di Madinah Munawwarah. Nomor 5. Ana majitu bil kitabi al yauma ya ustadzu. Saya tidak datang dengan membawa kitab hari ini wahai ustaz. Nah, maksudnya di situ saya tidak membawa kitab atau bisa tadi datang dengan membawa tidak dat, saya datang dengan tidak membawa kitab. Barakallahu fikum. Siapa sekarang? Sirna kilometraini. Kami berjalan 2 km. Iya betul, 2 km. Kami berjalan 2 km. Nomor 7. Aja'atit talibatu. Apakah murid-murid telah datang? Para siswi. Apakah para siswi telah datang? Iya. Na'am, ji'na qabla qalili. Ya, kami datang beberapa saat yang lalu. Bukan kami itu, menceritakan pihak ketiga. Na'am. Ji'na qabla qalilin. Naam, mereka datang beberapa saat yang lalu. Qabla qalilin baru saja. Benar, mereka para siswi baru saja datang. Benar, mereka baru saja datang. Ya. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Hamidun yabi'u. Hamidun yabi'u. Arijalu yabi'una. Aminatu tabi'u. Aminatu tabi'u. An-nisa'u yabi'na. An-nisa'u yabi'na. Anta tabi'u. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Anti tabi'ina. Antuna tabi'na. Antuna tabi'na. Ana abi'u. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Nahnu nabi'u. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke fi'il mudhari'nya ya. Menjual. Ba'a yabi'u artinya menjual. Naam. Hamidun yabi'u, Hamid sedang menjual. Arijalu yabi'una, para laki-laki sedang menjual. Naam, qala asnid yasiru wa ya'ishu ila dhamairi kama fi tamrinis sabiqi. Musnadkan yasir dan ya'ish fi'il mudhari' dua ini ke domir-domir, kepada domir-domir seperti pada latihan yang lalu, latihan di atas. Naam. Siapa yang nyoba yasiru? Hamidun yasiru gitu. Arijalu yasiruna. Naam. Hamidun yasiru, arrijalu yasiruna, aminatu yastasiru, annisa'u yasirna, anta tasiru, antum tasiruna, anti tasirina, antuna tasirna, ana asiru, nahnu nasiru. Nah, ya isu sekarang. Siapa nyoba? Hamidun ya isu, arrijalu ya isuna, aminatu ta isu, annisa'u ya isna, anta ta isu, antum ta'isuna, anti ta'isina, antunna ta'isna, ana a'isu, nahnu na'isu. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Iqra ma yali, bacalah berikut ini. Naam, kita baca bareng terlebih dahulu. Yabi'ul baqalu sukara wal milha waz zaita wal baydha waz zubda wal jubna wad daqiqa wal adasa wa ma ila dhalik. Ya, coba baca. Yabi'ul baqalu sukara wal milha waz zaita wal baydha waz zubda wal jubna wad daqiqa wal adasa wa ma ila dhalik. Naam. Tukang warung, apa tukang penjual sayur, tukang bakul. Ya bakul, ya bakul bahasa kitanya, bahasa Indonesianya apa, penjual sayur ya, penjual sayur menjual gula dan garam dan minyak dan telur dan keju dan lemak dan tepung dan kacang dan lain sebagainya. Udah tahu semua artinya? Tepung, dakik tepung. Sukar, gula, milh, garam, zait, minyak, bait, telur, al-zubdu itu keju. Nah, jubnu hampir sama dengan, hampir sama diartikan mentega, lebih bagus ya. Al-zub, mentega. Kalau zubdu yang keju-kejunya. Nah. Kacang ya. Kacang, ada kacang. Kacang, iya, kacang-kacangan. Ya, nomor dua. Ya isul asadu fil ghabati. Ya isul asadu fil ghabati. Singa hidup di hutan. Singa hidup di hutan. Mata yaji'ul mudiru. Mata yaji'ul mudiru. Kapan kepala sekolah akan datang? Yaji'u fi sa'ati tsaminati. Yaji'u fi sa'ati tsaminati. Akan datang pada jam 8. Akan datang pada jam 8. Naam. Menyebutkan jam itu secara asal maka ini ya. Timbangan isim fa'il. Tsamin fa'il. Fi sa'ati tsaminati dikasih ta marbutah karena sifat untuk sa'ah. Sa'ahnya mu'annas. Kalau menyebut angka samaniyatun, samaniyatun artinya 8. Kalau jam 8 sa'a sama sa'a samina. Sa'atul wahida, sa'atul thaniya, sa'atul thalisa, sa'atul robi'a, sa'atul khomisa, sa'atu sadisa, sa'atu sabi'a, sa'atu samania, sa'atu tasi'a, sa'atu asyira. Nah itu, nyebut itu. Kalau hitungan, wahid, isnen, thalatha, arba'a, khomsa, sipta. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Aturidu antabi al-saya rotaka ya ustadhu. Apakah engkau ingin menjual mobilmu wahai ustadz? Qalatil mudarrisatu lil mudirati. Berkata ibu guru kepada ibu kepala sekolah. Haula'i talibatu yaghibna katsiran. Para siswi ini sering tidak hadir. Yasirul qitaru bil Bukhari. Kereta berjalan dengan asap. Bisa diartikan kereta berjalan berasap. Yabi'ul fakihaniyu al-fawakiha. Penjual buah menjual buah-buahan. Semua nomor yang kita baca ada fi'il mudhari' yang berasal dari fi'il mu'tal ain, ya. Yang ainnya berupa ya. Yang nomor 1 yabi'u, nomor 2 ya'isu, yaji'u. Terus tabi'u, nomor 5 yaghibna, ya. Nomor 6 yasiru, nomor 7 yabi'u. Nah, ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Yabi'u itu fi'il mudhari', ya. Lam yabi'. Nah, masuk lam. Lam itu huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Nah, majzum bilam. Majzumnya fi'il mudhari' seperti yabi'u dengan tandanya tangan sukun. Nah, fi'il mudhari' yang barisan tasrifnya itu huwa, hiya, anta, antum, anta, anti, nahnu, anta, nahnu, ana, itu ya. Dengan apa majzumnya? Dengan sukun. Nah, ketika majzum ketemu dua sukun, sukun pada ya dan sukun pada huruf terakhir yang di jazm, maka dibuanglah salah satu sukun sekalian dengan membuang huruf ilat menjadi lam yabi. La yaltaqi sakinan, tidak bertemu dua sukun, dibuang agar apa? Tidak bertemu dua sukun. Begitu juga pada tabi'u, la tabi'. Bil amrnya bi, bil amrnya menjadi bi, asalnya dari fi'il mudhari' yang di majzumkan lalu dibuang huruf mudhara'nya, huruf mudhara' dibuang. Tidak perlu mendatangkan hamzah wasal. Kenapa? Karena sudah diawali huruf yang berharokat. Karena diawali dengan huruf yang berharokat, maka tidak perlu mendatangkan hamzah wasal. Berbeda dengan fi'il mudhara' yang ketika dibuang huruf mudhara'nya, dia berawalan sukun, maka ketika itu meminjam hamzah wasal. Yaftahu, yaftahu menjadi iftah. Karena diawali fa yang sukun, ya. Sehingga dipinjami meminjam hamzah wasal menjadi iftah. Kemudian ketika diawali oleh kata yang lain, hamzah wasal enggak dibaca. Waftah. Diawali wawu seperti wawu menjadi waftah. Nomor 15. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. 6. Ainal mudiru. Di manakah kepala sekolah? Lama yaji. Beliau belum datang. Lama ini sama dengan lam. Pernah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan juga ada perbedaannya, ya enggak? lam dan lama. Kesamaannya sama-sama membuat fi'il mudhari' setelahnya majzum. Enam. Arti ringkasnya, kalau lama sering diartikan belum, kalau lam artinya tidak. Ya Aliyu la tabi' hadhihi sayyarata. Bi' tilka. Wahai Ali, jangan engkau jual mobil ini, juallah itu. La taghib katsiran ya Hamidu. Janganlah engkau sering tidak masuk wahai Hamid. Abi'ta sayyarataka ya sayyidi. Apakah engkau telah menjual mobilmu wahai tuanku? La lam abi'ha. Tidak, aku tidak menjualnya. 6. Mulahadhatun yang diperhatikan, artinya yang diperhatikan atau perhatiannya. Tuktabul hamzatu fi yaji'u. Hamzah ditulis pada yaji'u ba'dal ya'i, setelah ya. Wa fi lam yaji', dan pada lam yaji' fauqal ya, ditulis di atas ya. 6. Ini masuk dalam pelajaran apa? Kalau dalam kitab khusus masuk di pelajaran imla tentang kaidah-kaidah dalam menulis. Kalau khot lebih khusus pada tata cara penulisan keindahan ya. Bagaimana huruf ini ketika disambung dengan ini sendinya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau imla lebih mengarah kepada kaidah-kaidahnya. Nah, sehingga khot dan imla itu beda. Tidak cukup belajar khot tanpa mempelajari imla. Nah, dan seharusnya imla itu jadi kurikulum pokok ketika di suatu ma'had tertentu ada bahasa Arabnya. Karena itu sudah jadi seperti satu rangkaian. Harus mengerti ketika menulis kaidahnya apa dan seterusnya. Bahasa yaitu apa? Nahu, sorob, muhadasa, imla, khot. Nah, lima pelajaran ini termasuk lima pelajaran yang saling berkaitan. Ketika imla enggak diajarkan, sampai kelas-kelas berikutnya salah dalam menulis hamzah. Karena belum tahu kaidahnya sih. Di nahu, di sorob, di apa enggak mengajarkan kaidah tentang menulis itu. Titik tekannya lain, nahu titik tekannya lain, sorob titik tekannya lain, gitu kan? Muhadasa titik tekannya lain. Nah, ini kalau yang berkaitan seperti ini titik tekannya pada kitab imla. Nah. Barakallahu fikum. Di situ hamzah ditulis ala sotr, bahasanya ala sotr itu sendirian, terpisah. Nah. Kenapa? Karena dia mutatarifah sebelumnya iya. Berbeda dengan lam yaji. Kalau lam yaji dia itu hamzah yang sebelumnya dia itu bukan ya, tapi sebelumnya huruf yang berkasro. Enam, sehingga hamzah tersebut ditulis di atas ya. Enam, hamzah ketika dia berharokat kasro ditulis di atas ya. Enam, ketika juga diawali oleh huruf yang berharokat kasro dia ditulis di atas ya. Nah itu kaidah hamzah di antaranya gitu. Kalau untuk perhatikan, hamzah berkasro pasti ditulis di atas ya. Hamzah harokatnya kasro pasti ditulis atas ya. Baik hamzah tersebut di tengah, terutama di tengah ya. Nah. Atau hamzah tersebut diawali oleh huruf yang berkasro, dia ditulis di atas ya. Nah. Seperti su'ila. Nah, su'ila harokatnya apa hamzah? Kasro bukan? Kasro ditulis di atas ya. Su'ila di atas ya. Maksud ya di situ apa? Lengkungan ini. Sin, bengkok. Nah, ini kalau bengkok ini enggak dikasih titik dua, jadi ya bukan? Su'ila. Mengerti su'ila? Sin, lekung. Nah, lekungan ini untuk tempat duduknya hamzah. Kalau hamzahnya dibuang, di bawahnya dikasih titik dua, kan menjadi ya. Nah, itu lihat aja. terkadang disebut ditulis di atas nabiro. Seperti juga bi'sa. Nah, sekarang bi'sa hamzahnya sukun. Namun huruf sebelumnya kasro. Bi'sa gitu kan? Ditulis di atas apa? Seperti tadi. Ba, lekuk. Lekuk ini dikasih hamzah. Yang lekukan ini kalau hamzahnya dibuang dikasih titik dua menjadi ya. Itu maksud dari di hamzah ditulis di atas ya. Bi'sa. Ketika hamzah berharokat kasro atau sebelumnya huruf yang berkasro. Seperti sekarang ini. Lam yaji ditulis di atas. Ya, maksudnya bentuknya ya. Meskipun dia kita katakan bukan ya, kenapa enggak ada titiknya sih? Iya enggak? Itu alif bengkok. Namun dikatakan ya dari sisi apa? Dari sisi bentuknya kalau dikasih titik dua dia menjadi ya. Nah, dan zaman dahulu enggak ada titik-titik itu. Bengkok-bengkok ini aja bengkok. Ketika menulis habbatun ha bengkok ta. Jadi bisa dibaca habatun, bisa dibaca hayatun. Sehingga sempat ada salah baca hayatus soda sifat likuli dawa. Harusnya habatus soda harusnya. Habatus soda sifat likuli dawa. Apa artinya? Habatus soda obat bagi semua penyakit kecuali sam. Kemudian dibacanya jadi hayatus soda. Nggak ada titiknya sih dalam tulisan awal-awal nggak ada titiknya. Hayatus soda ular hitam obat bagi semua penyakit. Nah, dari situlah mulai ada marahil berikutnya peningkatan perkembangan penulisan. Yang tadinya nggak ada titiknya dikasih titik, dikasih bentuk apa itu mengalami beberapa kali perubahan ini sampai yang sekarang kita dapati ini bentuknya begini bentuk sampai akhirnya berkembang kepada khot rik'a, khot diwani, khot ini, khot itu. Nah. Assalamualaikum. Poin berapa sekarang ini? 26. Ya. 6. Ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca Hamidun nama. Hamidun nama. Al-auladu namu. Al-auladu namu. Aminatu namat. Banatu nimna. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antuna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Nam. Kemudian asnid khofa wakada ilal dhamairi kama fit tamrinis sabiqi. Musnadkan khofa dan kada kepada domir-domir seperti pada latihan yang lewat. 6. Siapa yang mau mencoba khofa? Hamidun khofa. Ya. Al-auladu khofu. Aminatu khofat. Al-banatu khifna. Anta khifta. Antum khiftum. Anti khifti. Antunna khiftunna. Ana khiftu, nahnu khifna. Nah, setelah itu siapa? Yuki. Hamidun kada. Al-auladu kadu. Aminatu kadat. Al-banatu kitna. Anta kita. Antum kittum. Anti kitti. Antunna kittunna. Ana kittu. Nahnu kitna. Naam. Aksanta. Barakallahu fikum. Iqra' ma yali, bacalah berikut ini. Nama akhi fi sa'atil ashirati wa ana nimtu ba'dahu bi qalilin. Nama akhi fi sa'atil ashirati wa ana ba'dahu bi qalilin. Saudaraku tidur pada jam 10 dan aku tidur setelahnya bi qalil, setelahnya apa berarti artikannya ya? Biqalil itu setelahnya, setelahnya sebentar. Apa? Apa? Kemudian. Ya bila lalu, bisa. Enggak lama. Lalu sebentar kemudian aku tidur setelahnya. Naam. Wa ana nimtu ba'dahu biqalilin, dan sebentar kemudian aku tidur setelahnya. Naam. Kadang-kadang ada sesuatu yang susah untuk diartikan secara penyesuaian. Kalau secara lafaz biqalilin artinya dengan sedikit, dan aku tidur setelahnya dengan sedikit. Nah, dengan sedikit di situ maksudnya waktu. Maksudnya waktu enggak seberapa lama. Ya. Nomor 2 siapa membaca? Mata nimtunna al-barihatu ya akhwati, nimna ba'da muntasafil lail. Kapankah kalian semalam tidur, wahai saudari-saudariku? Kami tidur pada pertengahan malam. Setelah pertengahan malam. Kami tidur setelah pertengahan malam. Nah, mata nimtunnal barihata ya akhwati, kapan kalian tidur tadi malam, wahai saudari-saudari? Nimna ba'da muntasofil lail. Kami tidur setelah pertengahan malam. Nah, sudah 8:30 lebih, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu hampir.